Oke, Brawasta, anak yang malang spesial buat semuanya. Brawasta, yang di belakang nyanyi bareng. Yang didapat dari Tasya. Bila ada kurang lebihnya dari Tasya mohon dimaafin ya Bu ya. Dimaafin Bu. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Om dilanjut.